mukhrijat linnas, tak boleh tapi ma'ruf atau kamu bongkar. Adalah kamu sekalian termasuk khairah umat. Khairah umat itu umat yang terbaik. Kita ingin umat Islam itu menjadi umat yang terbaik. Akhlaknya baik. Sepak terjangnya baik. Perjuangannya baik. Ekonominya baik. Politiknya baik. Profesinya baik. Bagaimana membangun khairah umat? Diperlukan upaya-upaya. Diperlukan dalam rangka membangun kualitas individu anggota masyarakat, terutama orang Muslim, perlu mempelajari Islam secara mendalam. Memahami Islam. Mengamalkan ajaran Islam. Mencintai Islam. Memperjuangkan Islam. Membentengi Islam. Membela Islam. Itu baru umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin membangun khairah ummah adalah suatu masyarakat yang baik dengan ciri-ciri karakteristik antara lain khairah ummah adalah orang yang memiliki keimanan, ketakwaan yang mantap. Bermental baik. Berakhlak luhur. Amanah, adil, jujur, memiliki ilmu pengetahuan, skill, keterampilan, peka terhadap problem-problem sosial dan keumatan, menguasai teknologi dalam bidang-bidang tertentu, memiliki fisik yang kuat, dan dedikasi yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh. Kita ingin bagaimana membangun masyarakat profil seperti ini. Karena itu saya ingin mengajak adik-adikku yang masih yang kecil, yang remaja, kalian harus sekolah, ya. Sekolah belajar ilmu yang manfaat, tapi jangan sampai lupa terhadap pendidikan agama. Kader-kader Muslim harus bisa baca Quran dengan baik, harus bisa mengartikan Al-Quran, maksud Al-Quran dengan baik. Membaca hadis, paham fikih, paham terhadap madzhabul arba'ah, paham terhadap bagaimana ahlussunnah wal jamaah. Sebab zaman ini banyak pengaruh-pengaruh paham-paham yang masuk ke negeri ini, oleh karena memang ada upaya. Jadi skenario global ingin memecah belah umat Islam di Indonesia dengan memasukkan paham-paham baru. Jadi ini yang perlu oleh kita dipahami semua. Karena itu dalam pertemuan-pertemuan seperti ini perlu memang dipahamkan kepada masyarakat bahwa pedoman kita adalah Quran, hadis, ijma, dan qiyas serta seperangkat sistem istinbat hukum yang telah diajarkan oleh para ulama di dalam usul fikih. Bagaimana istinbat hukum? Sebab zaman ini memang banyak pendapat. Ada namanya liberalisme, ada sekularisme, ada pluralisme agama. Ada orang melakukan kegiatan seolah-olah dalam rangka kerukunan katanya, mencampur aduk ajaran. Itu tidak boleh. Bagaimana saya ingin tanya hadirin, ada orang mengadakan tarawih di gereja. Betul tak? Ada orang tadarus di gereja. Salah. Tapi itu ada upaya seperti itu. Ada orang mengadakan Natalan bersama setelah asar, lalu disambung pengajian setelah maghrib. Panitianya sama. Itu tidak boleh. Itu namanya pluralisme agama. Itu haram menurut hukum Islam. Wala talbisul haqqa bil batil. Lakum dinukum waliyadin. Jadi zaman ini banyak. Terutama teman-teman kita yang sudah dicekoki oleh ilmu-ilmu lulusan dari Leiden misalnya. Nah ini. Jadi kami ingin mengajak hadirin yang terhormat kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Khulafaur Rasyidin. Ada Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu Khulafaur Rasyidin itu sudah diakui sah oleh dunia Islam zaman dulu sampai sekarang. khasis-khasis ditransformasikan lewat Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau ada paham menolak terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman adalah aliran. Aliran itu tidak boleh hidup di negara Indonesia. Ya, kalau kita bicara Syiah ya, ini Habib Umar mengatakan ya, coba disinggung Syiah katanya. Syiah itu saya baca dalam literatur, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah. Yang Syiah Ismailiyah ini lalu ada cabang namanya Gulat. Ada juga Syiah Imamiyah Isna Asriyah. Saya kira di sini ada ahlinya, Habib Zain Al-Kaf ini pakarnya itu. Kalau Syiah Zaidiyah adalah memang ada kedekatan, artinya dengan Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Syiah ini tidak masuk ke Indonesia. Jadi Syiah ini berada, insyaallah ada di Yaman. Ada di Yaman. Jadi Syiah Zaidiyah ini memang tidak berkembang, karena misinya tidak seperti misi Syiah Imamiyah Isna Asyriyah. Jadi Syiah ini tetap mentabdilkan kepada Ali, gitu ya. Jadi di antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah masih tetap mentabdilkan, kitabnya masih Al-Kafi, tapi dia tidak menolak terhadap hadis Bukhari Muslim, begitu Pak ya. Jadi ini saya kira tidak masuk ke Indonesia sehingga kita tidak bahas. Ya. Sedangkan Syiah Ismailiyah ini adalah berada di Pakistan dan di India dan masuk ke Eropa dipimpin oleh Arab Khan. Dan ada sekte namanya Gulat, itu adalah Syiah yang paling berbahaya karena mereka mengatakan dan menuduh bahwa Malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi Muhammad itu salah alamat, mestinya kepada Ali. Anu malaikat kok salah alamat gitu. Aneh gitu. Sedangkan Syiah Imam Yasin Asyriyah, jadi kalau itu tadi juga enggak ada yang masuk Indonesia ya. Yang masuk Indonesia ini adalah Syiah Imam Yasin Asyriyah. Ini adalah mengakui ada Imam 12 yang maksum. Menolak Abu Bakar, Umar, Utsman. Dia adalah nyerobot jabatannya Ali. Gitu ya. Padahal tidak demikian di dalam Islam. Kemudian Syiah ini antara lain tidak mewajibkan salat Jumat karena imamnya belum datang. Imamnya ditunggu sudah 11 abad tidak turun-turun sampai sekarang. Imamnya masih gaib. Esek singidan. Ini saya baca buku. Saya baca buku terbitan dari Bangil ini. Ya. Jadi buku ini saya baca terbitan dari Yapim Bangil mengatakan sholat Jumat itu tidak wajib, ikhtiar ya, milih, karena imamnya belum datang. Jadi ini sangat bertentangan dengan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Syiah Imam Asy'ariyah ini memperbolehkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini kalau di Jawa Timur ini menjadi sesuatu tantangan karena kami Majelis Ulama dengan Gubernur Jawa Timur itu memprogramkan kita bikin deklarasi menata kota bersih dari asusila. Di Jawa Timur ini ada 47 titik tempat pelacuran. Dan yang 6 titik berada di Surabaya dengan jumlah penduduk 9.000. Program di Jawa Timur menurut pemerintah daerah khususnya gubernur adalah bagaimana terwujudnya Jawa Timur makmur, berakhlak mulia dalam kerangka NKRI demi APBD ya, APBD untuk rakyat. Jadi saya ulangi, semboyan Jawa Timur adalah terwujudnya Jawa Timur makmur dan berakhlak mulia dalam kerangka NKRI, APBD untuk rakyat. Ketika ini slogan ini disampaikan kepada masyarakat, ternyata Jawa Timur itu banyak pelacuran. Ada yang mengatakan terbesar seluruh Asia Tenggara. Jadi tidak cocok. Dengan judul ini tidak cocok. Akhirnya kami berunding dengan berbagai kalangan, dengan politisi, dengan tokoh masyarakat, dengan ulama, khususnya dengan pemerintah daerah, ada kesepakatan diperbaiki. Gitu ya. Dan alhamdulillah kami telah mentas mereka sekitar 3.000 yang ada di Surabaya itu pulangkan setelah kita didik keterampilan di Sanone 3 juta per kepala. Ya, ini program kami dari Majelis Ulama bersama dengan pemerintah daerah. Tapi ketika nikah mutlak itu menjalar di masyarakat, lalu seolah-olah perzinahan terselubung dengan dilegitimasi dengan baju agama. Di sini rusak masyarakat. Jadi tidak cocok. Jadi karena itu kami ingin sampaikan di dalam forum ini bahwa kami punya bukti-bukti yang real. Ada seorang prajurit dipecat dari kesatuannya karena mengawini anak-anak gadis 16. Di antaranya ada yang hamil lalu dikeluarkan dari kesatuan. Ada di Surabaya. Kalau malam minggu di Surabaya kondom menjadi laris. Tunggu yuk anak-anak muda kita ini ya. Ada kawin 2 jam, kawin semalam. Ya mut'ah ya. Jadi ini merusak generasi ini. Sebab dalam suatu negara kalau perzinahan dengan riba itu merajalela, jangan diharap negara itu jadi makmur. Itu ada dalam hadis. Iya Ustaz ya. Ya. Jadi kalau dalam satu negara zina dengan riba itu merajalela menjadi budaya masyarakat, jangan diharap negeri itu makmur. Tapi itu penyakit masyarakat. Lebih luas lagi adalah ada 5. Molimo, main, madon, madat, maling, minum. Kalau ini menjadi melanda di masyarakat, jangan diharapkan makmur negeri. Jadi karena itu, mari kita bina membangun khairah ummah. Kita kembali kepada Muharram, semangat Muharram yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW di dalam hijrahnya, dalam periode Makkiyah membina tauhid, lalu ke Madinah membina terhadap bagaimana membangun ekonomi. Sebab saya baca di dalam literatur Nabi hijrah itu ada 4 terutama yang dilakukan. Pertama, mempersatukan sahabat Ansor dengan Muhajirin yang sekarang diintroduksir oleh kita, membangun ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, membangun masjid. Yang ketiga adalah mengadakan perundingan dengan kelompok lain, dengan non-muslim. Dalam arti negara ditanggung bersama. Jadi ada perjanjian dengan Yahudi waktu itu. Nabi mengakui eksistensi Yahudi dan agama yang lain, tapi tidak berarti mencampur aduk. Jadi rukun itu tidak boleh didramatisir untuk mencampur aduk ajaran. Tapi rukun adalah dalam rangka membangun satu negara, seluruhnya punya tanggung jawab membangun bersama. Jadi jangan sampai rukun di Indonesia ini lalu dicampur aduk ya. Jadi dalilnya sudah jelas ya. Sebab sekarang yang jadi diskusi di televisi itu selalu begitu. Rukun itu adalah dicampur aduk ya. Kemudian toleransi itu juga disambur aduk. Nah, itu tidak benar. Toleransi itu adalah saling menghormati. Dan kita mengakui eksistensi orang lain. Tapi mereka mengatur dirinya sendiri tanpa merusak kepada yang lain. Kemudian Nabi di dalam Hijratul Rasul itu juga membangun. Dalam arti bagaimana membangun politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Sehingga Nabi Muhammad diutus 23 tahun itu berhasil merubah bangsa Arab khususnya, lalu mengilhami seluruh dunia. Yang pertama, merubah dari segi keagamaan ya. Tolong ini diperhatikan, segi keagamaan yang dulu menyembah berhala, menyembah patung-patung dari batu. Mereka perbuatan syirik menjadi suatu agenda sehari-hari bagi mereka. Azlam menjadi kebiasaan mereka, membunuh anak dan sebagainya, perzinahan merajalela, itu zaman itu. Tapi begitu Rasul diutus, mereka dirubah dari segi kemasyarakatan menjadi satu masyarakat yang sangat baik, ta'awun diwujudkan di dalam masyarakat itu. Yang kedua, Nabi merubah di dalam bidang dalam bidang politik yang semula tidak ada ikatan nasional, lalu timbul nasionalisme sehingga Nabi menaklukkan seluruh jazirah Arab ini menjadi daerah muslim yang baik. Begitu Rasul wafat sudah menjadi islami semua. Kemudian perubahan-perubahan yang lain adalah dari segi yang menyangkut bagaimana kehidupan ekonomi, kehidupan berbangsa dan bernegara, luar biasa perubahan. Itulah yang harus kita introdusir untuk dibawa ke negara kita Republik Indonesia sehingga kita bisa niru sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, oleh karena pembicaranya dua gitu ya. Barangkali saya ingin mengakhiri gitu ya. Dan kami mohon agar kami diperkenankan langsung pulang saat ya. Jadi ya. Bagaimana masih terus ini? Ya? Oke ya. Baik. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Jadi saya ulangi bahwa Muharram sudah saya terangkan. Jadi Muharram memang punya sejarah agung, bukan sekedar sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarahnya para nabi, para rasul terdahulu, kemenangan adalah dilakukan oleh para rasul dan nabi pada bulan-bulan seperti itu, terutama sebelum Muharram. Sehingga kita disyariatkan untuk puasa Tasu' Asyura gitu ya. Kaitannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya kira sedikit saya singgung bahwa Indonesia ini negara Sunni, itu ya, negara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya membaca dalam satu buku keputusan Yusuf Qardowi. Jadi begini, saya baru ini diundang ke Jakarta, Pak ya. Diundang oleh Kementerian Agama oleh karena mempermasalahkan fatwa Majelis Ulama Jawa Timur. Kami menandatangani terhadap fatwa itu ya. Barangkali ada contoh ini ya. Jadi sekedar ini bawa dua ini. Jadi ambilkan tulisannya itu ini ya. Ini Ustaz. Jadi ini tempo hari sudah pernah saya terbitkan dalam bentuk buku besar ya. Lalu ini kami terbitkan 3.000. Ini kami bagi di Tasikmalaya pada waktu ya, pada waktu ada ijtima ulama ya di sana. Di pondoknya ke Rukyat mana? Iya, Rukyat ya itu. Itu di sana kami bagikan ya. Sehingga ini perlu dibaca memang oleh terutama jamaah dari Bangil ya. Atau yang hadir dari mana-mana tapi pusatnya di sini. Saya kira ini perlu dibaca. Bacanya yang urut, jadi baca buku itu begini, dibaca urut, jangan gini bacanya, baca ya gini, ya, ya, jadi dibaca urut, jadi debat itu setelah selesai, itu baru komentar, jangan bacanya nggak urut, tingklenya oleh moco, komentar, nggak bisa, ya, ini dibaca urut sampai selesai, baru komentar, wah ini kami dipanggil di departemen untuk didiskusikan di sana kemarin ya, hari Senin yang lalu ini kami sampaikan ini sudah final, ini tidak bisa dicabut, dianulir oleh siapapun tidak bisa, jangankan orang luar, MUI pusat saja tidak bisa. Bapak-bapak, Majelis Ulama itu hierarkinya tidak ada instruksi kepada daerah, pusat dengan daerah itu adalah koordinasi. Jadi kami bertahan, ditekan oleh siapapun, kami tidak akan mencabut yang kami tanda tangan ini. Ini untuk diketahui semua ya. Jadi karena itu, ini sangat jelas ini. Dan ini sebenarnya sudah ada Majelis Ulama Pusat itu buat keputusan tahun 84 bahwa Syiah dengan Ahlus Sunnah itu punya perbedaan pokok dan mendasar sehingga perlu diwaspadai. Itu 84. Sesuatu yang diwaspadai itu bahaya, ya. Bahaya. Kemudian ada keputusan tahun 2007 10 kriteria dibuat, siapa yang rukun imannya tidak cocok dengan umumnya di Indonesia, rukun Islamnya tidak cocok dengan Islamnya orang Indonesia, mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad, menafsirkan Quran tidak secara metodologi Islam, dan sebagainya, itu menjadi kriteria, menjadi pedoman. Kemudian ada lagi sistem berpikir manhaj secara Islami. Ikhtilaf itu dalam masalah ikhtilaf adalah yang benar. Kalau perbedaan itu adalah makna ilah sapi masih bisa ditolerir. Tapi kalau perbedaan itu masalah yang mendasar dan pokok tentang teologi, itu tidak bisa. Gitu, Pak, ya. Dan ini saya terangkan di sini, Pak. Nah, kemudian kami membaca keputusan pertemuan yang ada di saya kira di Yaman, ya, atau di Doha, ya. Di Doha itu di mana itu, ya? Ya. Oh, di Qatar, ya. Ini Yusuf Qardawi mengatakan bahwa itu seremonial pertemuan internasional itu. Yusuf Qardawi, seorang doktor, seorang profesor, seorang syekh yang terkenal di Mesir, ulama zaman ini, beliau mengatakan, memang betul kita ingin takarub, tapi mereka tidak jujur. Takarub bisa asal mereka tidak nyiarkan ajarannya di negara Sunni, itu satu. Tidak mencaci maki kepada sahabat. Itu, Pak. Itu persyaratannya. Kalau itu masih terus, mana mungkin? Gitu, ya. Jadi tidak bisa, gitu, ya. Jadi itu saya katakan itu di Jakarta, ya. Jadi saya harus lihat ini. Jadi perjanjian yang dilakukan di sana itu hanya seremonial karena mereka menulis di koran, ya, di Republika itu, Kiai Ma'ruf Amin telah mendukung terhadap fatwa MUI Jawa Timur. Itu di Republika. Lalu dikonter oleh Jalaluddin Rahman. Dikonter lagi oleh Mas Kurnen, ya. Jadi ini terjadi perdebatan. Jadi karena itu memang harus ada sekarang ini umat Islam yang tergabung orang-orang Sunni Ahlussunnah Wal Jamaah dari organisasi perlu membuat pernyataan mendukung fatwa MUI Jawa Timur ini akan lebih kuat. Jadi kumpulan-kumpulan jamnya ini tolong itu. Dan ini nanti akan dibicarakan secara internasional. Dan ini berlaku sebab sesuatu hukum yang ditelurkan. Jadi walaupun itu Jawa Timur, ya. Jadi yang diangkat adalah di bawah. Tapi untuk nasional juga bisa, internasional juga bisa. Jadi al-ibratu fi khususis sabab, la fi umumil lafzi. Jadi min itlaqil juz wa iradatil kul. Itu bisa itu di dalam pemahaman agama. Jadi karena itu ini perlu saya sampaikan ini tadi karena ada usul sempat disinggung Syiah, gitu, ya. Jadi saya sampaikan bahwa itulah, ya. Tapi memang tidak boleh anarkis. Jadi mereka harus diluruskan. Itu nyimpang, sesat. Artinya sesat nyimpang itu ibarat orang jalan ini ban sepur itu kan kenceng. Karena menggok, nah itu berarti sesat. Ya. Tapi kalau mau kembali, ya lurus. Jadi kita tidak mengkafirkan. Tidak, ya. Tapi mereka adalah sesat, jalannya tidak lurus, bengkok, perlu diluruskan karena itu tidak cocok untuk hidup Islam di Indonesia. Nah, pernyataan kita di dalam fatwa itu kan tidak ada mentaksirkan. Jadi kita tidak mentaksirkan di dalam fatwa itu, tapi kata-kata sesat. Sekarang yang diluruskan soal sesat. Saat itu kayak apa? Saat itu dimananya sangat luas. Artinya, ibarat orang jalan itu tidak lurus, jadi nyimpang. Nah ini diluruskan. Sebab kalau mereka rujuk ilal hak, kan diterima. Sebab ini kasus sampang, itu persyaratan orang Karanggayam, mereka boleh kembali. Tapi, fa'intabu wa aslahu, gitu, ya. Fa'intabu. Itu ma'al mu'minin, itu kalau tabu wa aslahu. Tapi kalau tidak mau, ya, mereka tidak menerima, tidak. Artinya keberatan karena mereka akan menimbulkan, jadi konflik itu ditimbulkan oleh suatu paham yang tidak cocok di masyarakat. Dia menerapkan paham tidak cocok tapi memaksakan paham itu menimbulkan konflik. Jangan kejadiannya yang dimasalahkan, konflik itu terjadi karena ada orang melakukan sesuatu yang menyebabkan konflik, gitu, Pak, ya. Dan itu memang tidak banyak diangkat di dalam penulisan di koran maupun di televisi. Jadi karena itu diusulkan memang di apa namanya pertemuan luar negeri itu agar paham Syiah tidak dikembangkan di negara-negara Sunni. Bahkan saya ditanya di dalam majalah Hidayatullah, apabila Syiah dikembangkan di Indonesia, NKRI terancam. Hadirin hadirat rahimakumullah, barangkali ini yang saya dapat sampaikan. Saya sebagai orang majelis ulama ingin mewujudkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah dan wataniyah, tetapi jangan sampai Indonesia ini dengan paham-paham baru ada radikalisme, ya, bom bunuh diri itu jangan dikembangkan di Indonesia, ya. Kemudian apa namanya paham-paham yang apa pluralisme agama, liberalisme agama, ya. Demokrasi pun Indonesia itu harus ditata kembali. Barangkali suatu saat tidak perlu pemilihan umum lah, kembali saja dulu pilih oleh DPR. Karena pemilihan itu membutuhkan dana bertriliun-triliun, ya. Bagaimana memilih pemimpin dengan biaya triliunan, kalau itu dipakai bangun infrastruktur, itu terjadi gedung bagus-bagus itu, daripada untuk biaya gitu. Jadi demokrasi kita perlu juga di tinjau kembali di dalam rangka membangun masyarakat. Yang penting ekonomi dibangun, kesejahteraan dibangun, dan agama menjadi pertimbangan yang pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, warridho inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.